Loro rasane maca undangan rapimu, ambung semini sombok culi tresnoku. Kudu tali lo pancen keputusanmu, ngatin ke loro-loro jero batinku. Sing tak rasane loro atiku, nalikane nrimo layangmu. Kaget tak waca undangan rapimu, ngene carane medho tali tresnoku. Biyen tak trimo ucap manismu, jebul saiki lames janjimu. Mbok terus terang yen medhot aku, ojo nilap njur nrimo kabar rapimu. Satenane patinku keloro-loro, nyawang putumu cecer karo wong liyo. Ora tak sangka undangan rapi, mbok gawe medhot tali tresnomu. Nane patinku keloro.